Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita melaksanakan siam di hari yang keempat bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Maka marilah kenikmatan yang besar ini, bertemunya kita dengan bulan Ramadan, dimudahkannya kita melaksanakan qiyam, puasa dan sholat malam di hari-hari ini, merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan terus mempelajari ilmu agama ini, sehingga kita akan benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Didasari dengan ilmu, itu adalah suatu perintah. Dan meninggalkan larangan Allah, didasari ilmu, itu adalah larangan Allah. Dan berharap selalu mencari pahala Allah, serta didasari karena takut akan siksaan Allah. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini, musta'inan billah, kita bersama-sama mempelajari satu daripada hikmah yang Allah perintahkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang hikmah yang agung akan perintah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. agar supaya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhil ayah, di dalam ayat ini, bayanu an hikmati amri bisawm, ada penjelasan mengenai hikmah diperintahkannya untuk berpuasa. Wahuwa yaitu ayyaj alal insan minal muttaqin, agar supaya manusia masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Di mana Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada seluruh manusia atau orang yang ada pada dirinya keimanan, yang ada pada dirinya pengakuan sebagai seorang muslim. Diseru atas mereka, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Supaya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah ketakwaan itu? Ketika diterangkan oleh Allah Ta'ala supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Di mana ketakwaan ini suatu hal yang harus kita ketahui hakikatnya. Tentunya di antara kita sering mendengar untaian kalimat takwa. Namun sedikit di antara kita yang mengetahui hakikat takwa. Sehingga jangan heran kalau sedikit pula orang yang tercerminkan padanya sifat-sifat ketakwaan. Dikarenakan qil dikatakan, annasu aduun lima jahilah. Manusia itu akan menjadi musuh sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Aqil atau dikatakan, ma la ya'rifu haqiqata syai'a adahu. Orang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan menjadi musuh sesuatu tersebut. Dikala ketakwaan yang hakiki tidak diketahui oleh muslimin secara benar, maka banyak di antara mereka tidak mencerminkan ketakwaan yang dituntut oleh syariat. Maka barakallahu fikum. Selanjutnya, apakah itu takwa? Maka diterangkan para ulama, at-taqwa lughatan ma'khudhun minal wiqayah. Yang namanya takwa secara bahasa diambil daripada al-wiqayah, wahiyal junnah, dari kata wiqayah, penjagaan, yang artinya junnah, sebuah tameng. Yang namanya takwa adalah tameng atau penjagaan secara bahasa. Wattaqwa, maka yang namanya takwa adalah ittikhadul insan wiqayatan min azabillahi subhanahu wa ta'ala wa iqabih. Seorang membuat adanya penjagaan, tameng bagi dirinya dari azab dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan cara dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya takwa, pengertiannya secara bahasa adalah wiqayah, yakni penjagaan atau tameng. Maksudnya seorang membuat tameng atas dirinya dari hukuman dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya dengan cara dia melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'rifu haqiqatil taqwa, dan penjelasan definisi tentang hakikat takwa. Fa ahsanu ma qil, dan sebaik-baik yang disebutkan dalam definisi tersebut, ma qalahu Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, yaitu apa yang disebutkan oleh beliau al-Imam Talq ibn Habib, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya atas beliau. Yang namanya takwa, kata beliau, hakikat ketakwaan adalah anta'mala ta'atallahi ala nurim minallah tarju sawaballahi wa jannatah wa tatruka ma'asi Allah ala nurim minallah makhafata azabahu wa iqabah. Beliau menyatakan yang namanya takwa, hakikat takwa, wujud dan ruhnya adalah, kata beliau, engkau melakukan ketaatan kepada Allah, wujudnya, ala nurin minallah, didasari atau dibangun di atas ilmu, cahaya yang datang dari Allah, tarju sawaballah, diiringi dengan harapan akan pahala Allah dan yakni jannahnya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, dosa-dosa, wujudnya, yang dasarnya adalah dibangun di atas ilmu, cahaya yang datang dari Allah Ta'ala. Makhafata, dikarenakan rasa takut akan siksaan Allah dan hukumannya. Sehingga inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat ketakwaan, di mana wujudnya lahiriahnya seorang bisa melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan Allah, ini wujud yang nampak. Namun ruh di balik itu untuk membangun ini semua adalah dengan dasar ilmu. Dia tahu ini betul-betul perintah Allah. Dan yang kedua, dengan dasar adanya harapan pahala yang Allah janjikan atas orang yang melakukan amalan tersebut. Demikian pula harapan dia masuk jannah. Dan dia meninggalkan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini wujudnya. Juga atas dasar ilmu cahaya dari Allah, serta rasa takut akan siksaan dan hukuman Allah. Lah inilah yang banyak dilupakan manusia, di mana sebagian mereka hanya memikirkan lahiriah saja. Yang penting terlaksana. Yang penting terwujudkan. Bukan demikian semata ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullahi. Dikala Allah memerintahkan manusia untuk siam, maka haruslah didasari karena ilmu dan juga harapan pahala yang Allah janjikan. Demikian pula ketika dia meninggalkan apa yang dilarang, maka didasari atas ilmu serta takut akan azab dan siksaan Allah. Oleh karena itu, ilmu agama menjadi pokok akan benarnya sebuah ketakwaan. Menjadi pokok akan benarnya sebuah ketakwaan dan amalan. Oleh karena itu, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bi ilmika jamilan hatta takuna bihi amila." Kata beliau, "La takunu taqiyan, tidaklah engkau menjadi orang yang bertakwa, nam, hatta takuna aliman, sehingga engkau menjadi orang yang alim, memang mengetahui ilmu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tadi. Wala takunu bi ilmika jamila, dan tidaklah engkau menjadi indah dengan ilmu yang telah engkau raih." Sudah tahu ilmunya. Ini tidak akan menjadi indah walaupun dia telah mencapai derajat orang yang arif, banyak pengetahuan ilmu agamanya. Hatta takuna bihi amila, sehingga engkau betul-betul amalkan ilmu yang telah engkau ketahui. Sehingga di sini jelas dan gamblang bahwasanya ilmu merupakan ruh daripada takwa. Di mana ketakwaan wujud meninggal melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ini akan betul-betul menjadi sebuah ketakwaan tatkala didasari ilmu. Demikian pula dikala ilmu telah dimiliki, tidak akan menjadi indah orang yang memilikinya sehingga dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Oleh karena itu, merupakan prinsip seorang muslim yang ingin selamat dan lurus dalam ketakwaannya adalah sebagaimana yang diuntaikan oleh Al-Imamul Bukhari, yang ini merupakan prinsip-prinsip golongan orang yang ingin selamat di dunia maupun di akhirat, yaitu sebuah prinsip yang agung yang akan membedakan dirinya dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, yaitu prinsip al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah bulan Ramadan yang ada ini, dikala Allah jadikan hikmah takwa menjadi hikmah terbesar dalam perintah untuk melakukan siam, marilah kita upayakan diri-diri kita untuk betul-betul meraih hakikat ketakwaan, yakni di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan atas dasar ilmu. Adanya harapan pahala Allah dan rasa takut dari siksaan. Bukanlah yang pokok bisa meninggalkan makan dan minum. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena didasari iman, iman itu dengan ilmu. Wahtisaban dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak semata-mata bisa menahan makan dan minum. Hilang darinya keimanan, ilmu, dan juga ihtisab harapan pahala Allah. Itu syarat imanan wahtisaban. Kalau sekedar wujud nyata, Rasulullah telah mengingatkan, kam min sha'imin laisa hadzan lahu ilal atas wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali al-atas, yakni rasa dahaga wal ju' dan rasa lapar. Kan berpuasa 6 meninggalkan makan dan minum. Ya sekedar itu. Kenapa? Karena dia tidak mendasarinya dengan sifat takwa, membangun di atas ilmu, adanya harapan pahala Allah, dan tidak ada padanya meninggalkan larangan Allah karena puasa itu ia melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, bukan didasari ilmu, dan bukan pula karena adanya rasa takut dari azab Allah. Marilah kita gunakan kesempatan yang ada. Walhamdulillah di tempat ini diadakan bimbingan-bimbingan rohani. Dengan adanya taklim-taklim ulumiddin, pelajaran-pelajaran ilmu agama. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang ada dalam rangka meraih hikmah yang agung ini, supaya betul-betul menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan mempelajari ilmu agama, mengamalkannya sesuai dengan apa yang dimaui syariat, dan selalu mengiringkan niatan untuk mencari pahala Allah dan selamat dari siksaannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat bagi diri kami, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, di mana ketakwaan tersebut tidaklah mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Allah memerintahkan kita bertakwa sebenar-benar takwa di sepanjang waktu, dan Rasulullah memerintahkan pada kita bertakwalah dimanapun engkau berada. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata. Kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima seluruh amaliyah ibadah Ramadhaniyah kita, dan mengampuni dosa serta kesalahan kita, serta menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.